Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Insyaallah di pagi hari ini kita akan memulai kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi, sebagaimana yang tertuang di tema kajian, yaitu permata nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Kitab ini tidak lain adalah sebuah kitab yang lebih dekat ke bidang ilmu tafsir, ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Beliau akan menjelaskan kepada kita kandungan dan fawaid, faidah-faidah yang terkandung di dalam ayat-ayat di dalam surat Luqman, yang di dalam ayat-ayat tersebut Allah menghikayatkan nasihat, petuah dan wasaya. Wasaya adalah jamak dari wasiyah, wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kedudukan Luqman Al-Hakim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang disampaikannya kepada putranya tadi itu adalah nasihat dan wasiat yang penuh dengan hikmah, penuh dengan faedah. Adapun kalau kita melihat di surat Luqman, ya, Allah mulai menceritakan atau menyebut nama Luqman mulai di ayat yang ke-12. Kalau yang tercantum di kitab antum, mulai ayat ke-13, ya. Tapi di ayat ke-12, ayat sebelumnya, Allah sudah menyebutkan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah." Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. An ishkur lillah. Bersyukurlah engkau kepada Allah. "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka dia hakikatnya adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika seorang hamba bersyukur, maka buah dari syukurnya itu dialah yang merasakannya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Maka sungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh kepada syukurnya hamba. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, Allah tidak butuh disyukuri. Allah ghani, Allah maha kaya, hamid. Dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Kita sering mendengar nama Luqman disebut. Dan seringkali ketika nama Luqman disebut, digandengkan dengan sifat Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Ya, karena mengacu pada ayat ini, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Seorang yang memiliki hikmah disebut dengan hakim. Ini kenapa seringkali kalau kita mendengar nama Luqman digandengkan dengan sifat apa? Al-Hakim. Adapun Luqman itu sendiri ya, rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, ikhtalaf as-salaf fi Luqman alaihi salam. Para ulama salaf berbeda pendapat terkait dengan Luqman ini. Luqman alaihi salam. Hal kana nabiyan aw 'abdan salihan min ghairi nubuwah. Apakah Luqman alaihissalam ini adalah seorang nabi atau sebatas seorang hamba yang soleh tapi tidak sampai ke derajat kenabian? Ya, seorang hamba soleh tapi bukan nabi. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ala qaulaini. Memang ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan Luqman alaihissalam. Mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat tersebut? Kata Imam Ibnu Katsir, al-aktsarun 'alatsani. Dan kebanyakan jumhur ulama berpegang pada pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya Luqman alaihissalam adalah seorang abdun saleh, seorang hamba saleh tapi bukan nabi. Bukan seorang nabi. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang dari mana asal Luqman al-Hakim, di mana beliau tinggal semasa hidupnya alaihissalam. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Sufyan al-Thawri. Qala Sufyan al-Thawri anil Ash'ath an Ikrimah an Ibni Abbas. Beliau menyebutkan dengan sanadnya. Qala Sufyan al-Thawri anil Ash'ath an Ikrimah an Ibni Abbas. Bahasa Ibnu Abbas, terjemahul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Luqman abdan habasyian najjaran. Dahulu Luqman itu adalah seorang Habasyi, seorang yang berasal dari negeri Habasyah. Najjaran, yang mana beliau adalah seorang tukang kayu. Ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang menguatkan riwayat ini juga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak riwayat dari salaf terkait dengan Luqman, di mana beliau tinggal, ya. Asalnya dari mana, bagaimana sifat-sifat dan perawakannya, bagaimana badannya disebutkan, ya. Barang siapa yang ingin menambah keterangan yang lebih rinci, maka silakan merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Di antara yang disebutkan di dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan sebuah riwayat Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dari Al-Imam Al-Auza'i. Qala Al-Auza'i rahimahullah, haddatsani Abdurrahman bin Harmalah. Abdurrahman bin Harmalah rahimahullah menyebutkan sebuah kisah, menceritakan sebuah kisah. Ja'a rajulun aswad ila Sa'id ibn al-Musayyab. Seorang pria yang berkulit hitam datang menemui Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in, masyhur, imam. Ya, imam tabi'in. Seorang pria berkulit hitam datang menemui Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Yas'aluhu, dan si pria tadi bertanya kepada sang imam. Maka Sa'id ibn al-Musayyab ya mengatakan, "La tahzan min ajli annaka aswad." Jangan engkau bersedih dikarenakan engkau seorang pria yang berkulit hitam. Fa innahu kana min akhyarin nasi thalathatun min as-Sudan. Karena sungguhnya di antara orang terbaik ada tiga orang yang berasal dari Sudan. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama Bilal. Ya, sahabat yang mulia. Wa mahja' maula Umar bin Khattab wa Luqman al-Hakim. Jadi syahidnya pada pernyataan beliau Luqman al-Hakim alaihi salam. Jadi dari riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Katsir ini rahimahullah, kita mengetahui bahwasanya Luqman itu berasal dari daerah Afrika sana. Ada yang menyebutkan dari Habasyah, ada yang menyebutkan dari Sudan, ya. Al-muhim dari riwayat-riwayat yang ada, beliau alaihissalam adalah seorang pria yang berkulit hitam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sekedar faidah. Dan yang terpenting dari itu semua bukan tentang di mana dia tinggal, asalnya dari mana, ya, bagaimana fisiknya dan sebagainya. Ya. Itu hanya faidah tambahan. Yang lebih penting dari itu, ya, adalah hikmah yang telah Allah berikan kepadanya dan Allah telah mempersaksikan tentang ya, kemuliaannya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran kisahnya. Ya. Taib, kita akan baca syarah yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك Inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya. Jadi ini isi wasiatnya. Ya, isi wasiatnya memang dimulai dari ayat ke-13 sampai ke ayat yang ke-17. Adapun penyebutan Luqman, ya, nama Luqman Allah sebutkan mulai di ayat yang ke-12. Faqala al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. فقد أحببت أن نتعمل في هذه الآيات العظيمة التي جمعت بين العقيدة والعبادة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Saya ingin, kata beliau, أن نتعمل في هذه الآيات العظيمة, untuk kita semua memperhatikan kepada ayat-ayat yang agung ini, yaitu ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, surat Luqman dari ayat 13 sampai 17. Allati jama'at bainal aqidati wal ibadati wal akhlaq, yang mana ayat-ayat agung ini tadi mengumpulkan faedah-faedah yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ini ayat-ayat yang sangat agung, ya, mengumpulkan wasiat-wasiat dan faedah yang mencakup banyak hal. Aqidah, ibadah, ya, akhlak, terkait pula dengan dakwah dan tarbiyah. Min a'zamil ayati allati yanbaghi an natadabbaraha wa nastafida minha aqidatan wa ibadatan wa akhlaqa. Di antara ayat yang agung, yang teragung, yang sudah sepantasnya untuk kita mentadabburinya. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak penting ditadabburi, penting. Tapi ini di antara ayat teragung yang sangat, ya, seharusnya seorang mukmin, seorang muslim mencurahkan upayanya untuk bisa mentadabburi ayat-ayat ini. Baik dari sisi akidah, ya, dan wanastafida minha, dan mengambil faidah darinya. Baik di dalam akidah, ibadah maupun akhlak. Li'annana nata'allamul ilma lina'mal, lina'mala walanatakhallaku bima na'rifuhu. Karena sungguhnya kita belajar ta'allum al-ilm, mempelajari ilmu agama ini. Lina'mala, agar kita mengamalkannya. Kita mempelajari ilmu untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar untuk, ya, dihafal, bukan hanya sekedar untuk memenuhi catatan kita. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sejauh mana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itulah ghayah fi ta'allumil ilm. Tujuan dari dipelajarinya ilmu adalah untuk diamalkan. Wa linatakhallaqa bima na'rifuhu, dan untuk kita berakhlak dengan apa yang sudah kita ketahui. Min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan dan berakhlak dengan apa yang sudah kita ketahui dari kitabullah, dari Al-Quran, ayat-ayat yang menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Maka kita amalkan, kita berakhlak dengannya. Begitu juga yang datang dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan sirahnya. Bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, dan adab-adab yang diriwayatkan dari beliau alaihi salatu wasallam. Demikian, ya. Beliau awali syarah yang beliau tulis ini atau beliau susun ini dengan nasihat bagi kita semua. Nasallallahu ta'ala, kita mohon kepada Allah agar bisa mengamalkan nasihat yang agung ini. Qala hafizahullah, fallahu tabaraka wa ta'ala yadhkuru ni'matahu ala Luqman, Luqman al-Hakim. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nikmat yang telah Allah curahkan, anugerahkan kepada hambanya, Luqman al-Hakim, ya. Ketika Allah menyebutkan walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah, Allah sebutkan bahasanya ketika Allah memberikan hikmah kepada Luqman alaihissalam, itu merupakan nikmat yang besar. Oleh karena itu Allah susul dengan anishkurlillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Masyhurun, qala hafizallah, masyhurun bihadzal wasf, la yudhkar illa wa yuqal Luqman al-Hakim. Ya, Luqman alaihissalam masyhur beliau dengan sifat ini, yaitu al-Hakim. Tidaklah beliau disebut, tidaklah nama beliau disebut, kecuali disertai dengan Al-Hakim. ya, Luqman Al-Hakim. Kenapa? Beliau menjelaskan, لِأَنَّ اللَّهَ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ آتَاهُ الْحِكْمَةِ. Karena sesungguhnya Allah mempersaksikan baginya bahwasanya beliau telah Allah berikan kepadanya al-hikmah. وَحَيْثُ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةِ فَعَلَيْهِ أَيَّشْكُرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dan ketika Allah telah memberikan kepadanya hikmah, maka wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa wada'a qa'idatan, dan Allah menyebutkan sebuah qa'idah di dalam ayat yang ke-12 tersebut. Faqala subhanahu wa ta'ala, waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau di kitab antum tertulis bagaimana? Faqala, coba salah satu mungkin baca. Faqala ya, wa wada'a qa'idatan faqala subhanahu wa ta'ala. Siapa salah satu bisa baca? Ibu Salim. Faqala, waman syakara, ya. Tertulis syakara, ya. Waman syakara. Ya. Kalau kita merujuk ke mushaf, yang benar, waman yashkur. Ya. Waman yashkur, fa'innama yashkuru linafsih. Bisa dibetulkan mungkin, ya. Dikoreksi. Jadi yang lebih tepat, ya. Kalau kita merujuk ke mushaf, tertulis, waman yashkur. Kalau di dalam ayat Luqman, ya. Di dalam surat Luqman. Waman yashkur, fa'innama yashkuru linafsi. Barang siapa yang bersyukur, tapi maknanya sama, ya. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Buah dari syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada syukurnya. لِأَنَّ الْفَائِدَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ. Karena faidah dari syukurnya tadi kembali kepada dirinya sendiri. فَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ. Maka Allah, adapun Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada syukurnya hamba-hambanya. حَمِيدٌ, dan Allah maha terpuji. إِنْ شَكَرَهُ النَّاسِ فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَفَرُوا فَعَلَيْهِمْ. Jika manusia seluruhnya bersyukur kepada Allah, fali anfusihim, maka syukurnya itu untuk diri mereka sendiri. Wa in kafaru fa alaihim. Adapun jika kufur, mereka semua kufur, maka akibat dan dampak buruknya akan kembali kepada mereka sendiri. Dan mereka tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Ya. La yufiduhu syukruhum. Tidak akan berikan faedah kepada Allah syukur mereka. Ya, Allah tidak butuh. Wala yadurruhu juhuduhum wa kufruhum kama marra bina ghaira marratin. Dan tidak akan memudaratkan Allah pengingkaran-pengingkaran mereka. Pengingkaran-pengingkaran manusia, ya, semuanya, kalaupun mereka tidak ada yang mau bersyukur kepada Allah, semuanya kufur kepada Allah, tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Ya. Sifat ingkar mereka dan kekufuran mereka sebagaimana yang telah berlalu, ya, kama marra bina ghaira marrah, yang telah terlewat bagi kita. Wa minha ma dzakarnahu min hadithi Abi Dzar, dan diantaranya adalah yang telah kita sebutkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya ibadi, sebuah hadis qudsi, hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tentunya marfu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah menyebutkan sebuah hadis qudsi yang isinya Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadaku sehingga kalian bisa memudaratkan aku? Tidak bisa. Walan tablughu naf'i, dan kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian ya memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa ya. Jadi amal soleh, ketaatan, syukur hamba seluruhnya tidak memberikan manfaat kepada Allah, karena Allah tidak butuh. Begitu pula sebaliknya, kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, semuanya amalan-amalan kejelekan tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun. Bahkan keburukannya, mudaratnya akan menimpa diri-diri mereka sendiri. Qala hafizahullahu ta'ala, fahadhihi al-qa'idatu mawjudatun fil kitabi wa sunnah. Qaidah ini yang beliau sebutkan di atas tadi, ya, terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Man 'amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejelekan maka kejelekan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim sedikitpun kepada hamba-hambanya. Ya, ini muqaddimah yang disampaikan oleh Syarih Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Setelah ini beliau akan masuk, mulai memasuki tafsir dan syarah dari ayat-ayat tersebut. Naqra, qala hafizahullah, asnallahu ala Luqman بأن الله قد وهبه الحكمة وذكر هذه القاعدة العظيمة ثم بين بعض الحكمة التي آتاها الله لقمان. Allah memuji hambanya Luqman alaihissalam bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya hikmah. Wahabahu al-hikmah, Allah memberikan dan menganugerahkan kepadanya hikmah. Wa dzakara hadhihi al-qa'idata al-'azimah, dan Allah menyebutkan kaidah yang agung ini. Itu tadi kaidah ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Itu kaidah yang beliau maksud. Tsumma bayyana ba'da al-hikmati allati ataha Allahu Luqman. Kemudian setelah itu di ayat yang ke-13 Allah mulai menyebutkan hikmah yang Allah berikan kepada hambanya Luqman alaihissalam. Sekarang beliau mensyarah wasiat yang pertama. Ya, ini wasiat pertama yang Luqman sampaikan kepada putranya. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu, dan ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menyampaikan mau'idhah. Jadi Luqman berkata kepada putranya dalam rangka menyampaikan mau'idhah. Mau'idhah itu adalah nasihat ya, tapi memiliki nilai lebih. Nasihat tapi memiliki nilai lebih, yaitu nasihat yang mengandung targhib wa tarhib. Nasihat yang mengandung targhib, hasungan, motivasi. Dan di samping itu, mengandung tarhib, ya, memberikan peringatan, memberikan, ya, menyampaikan bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan dan kerusakan. Ini mau'idhah. Nah, ya bunayya, apa isi mau'idhah itu? Wasiat itu, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai putraku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Al-hikmatu fi Al-hikmatu hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Beliau mulai mensyarah apa yang dimaksud dengan hikmah. Hikmah dalam bahasa Arab maknanya apa? Beliau menjelaskan, al-hikmah hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ini makna hikmah di dalam bahasa Arab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kebalikan dari hikmah adalah ya, az-zulm. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Adapun hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya. Ini makna al-hikmah. Wa hadhihi min hikamil Luqmana wa min kulli da'iyatin hakimun yad'u al-umura fi mawadi'iha. Maka ini adalah hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada Luqman alaihissalam, dan setiap da'i yang hakim, yang memiliki sifat hikmah, meletakkan perkara-perkara di tempatnya. Meletakkan perkara-perkara tepat pada tempatnya. Wal anbiya'u kulluhum ulama. Dan semua para nabi semuanya adalah para ulama, ya, memiliki ilmu. Hukama, sekaligus hukama, yang Allah berikan kepada mereka hikmah. Wa yad'una al-umura fi mawadi'iha. Dan mereka meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Wa yasiruna fi da'watihim ala asasi hadhihi al-hikmah. Dan mereka menjalankan dakwah yang Allah amanahkan kepada mereka di atas pondasi hikmah ini. Wa yurabbuna an-nas ala asasi hadhihi al-hikmah. Dan mereka mendidik manusia, mengajari manusia di atas pondasi hikmah ini tadi. Wa yurabbuna an-nasa ala asas hadhihi al-hikmah. Demikianlah ya para nabi. Kalau Luqman saja alaihissalam Allah sifati dengan sifat yang seperti ini, ya, tentu saja para nabi dan rasul kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia. Hikmah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul lebih tinggi tingkatannya. Qala hafizallah, faminal hikmah an tabda bi ahammil umur wa fa ahammuha. Dan di antara hikmah, di antara sikap hikmah adalah engkau memulai sesuatu dengan perkara yang terpenting. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, maka kita mulai kita prioritaskan dengan perkara yang terpenting. Al-aham fal-aham. Yang prioritas, yang paling penting, kemudian yang terpenting selanjutnya. Ya. Harus memiliki, kita harus memiliki tingkatan. Ya. Mana perkara yang paling penting? Banyak perkara penting, tapi mana yang harus kita dahulukan? Mana yang kita harus prioritaskan? Maka seorang yang hakim bisa melihat. Ini perkara yang terpenting. Ya. Yang harus didahulukan, maka dia dahulukan. Ya, dibandingkan perkara-perkara penting lain yang tingkatan pentingnya di bawah dari yang pertama. Kama fi hadithi Mu'ad alladhi huwa bayanun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liman haji da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi huwa bayanun min Rasulillah, yang berisi hadis tersebut adalah penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang manhaj dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sangat penting ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terkhusus di zaman ini yang banyak orang terjun ke medan dakwah dalam keadaan mereka tidak punya basirah, tidak punya ilmu bagaimana cara berdakwah kepada Allah. Yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang di dalam jiwanya ada hamasah, ada semangat yang berkobar-kobar, tapi sekali lagi semangatnya tidak dibarengi, tidak disertai dengan basirah, ilmu. Bagaimana cara dakwah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mudarat yang mereka timpakan kepada umat lebih besar daripada manfaatnya. Ada yang berdakwah, ya, memprioritaskan dakwah pada politik melalui jalan politik, atau ada yang mengklaim bahwasanya dakwah itu, ya, dimulai di pembenahan ekonomi dan sebagainya. Ya. Tapi coba seorang mukmin yang jujur dalam kemananya, dia tidak akan terburu-buru di dalam dakwahnya. Dia akan melihat bagaimana tuntunan Al-Quran dan bagaimana tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam di dalam sunnah tentang cara dakwah yang benar. Dan ini di dalam wasiat Luqman ini mengandung hal itu, ya. Terdapat faedah apa? Perkara yang harus diprioritaskan ketika kita berdakwah. Mana perkara yang terdepan yang harus didahulukan ketika kita berdakwah? Yaitu dakwah kepada tauhid, ya. Dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini dua hal yang harus bergandengan. Tidak hanya berdakwah kepada tauhid tanpa memperingatkan manusia dari kesyirikan. Lah. Ya, itu belum sempurna. Dakwah kepada tauhid harus disertai dengan dakwah, ya, untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Oleh karena itu Luqman alaihissalam di wasiatnya yang pertama apa isinya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Dan beliau menyebutkan bagaimana jeleknya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Sehingga menunjukkan asyirk a'zamu dzulm. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Lebih besar dari dosa pembunuhan. Lebih besar dari dosa durhaka kepada orang tua. Lebih besar dari dosa zina dan dosa-dosa yang lain. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang umat harus diperingatkan dari bahaya kesyirikan ini terlebih dahulu dibandingkan kezaliman-kezaliman yang lain. Karena bahayanya paling besar. Ya. Nah, dan ini pula yang diisyaratkan di dalam hadis yang disebutkan oleh syarih di sini dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'ad sebelum berangkat untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yang ketika itu penduduknya mayoritas beragama Nasara, di atas agama Nasraniyah. Maka Rasulullah memberikan wasiat, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara sholata wa zakata. Kemudian baru Rasulullah memerintahkan, ya, perintah sholat dan zakat. Luqman kadzalik. Begitu juga Luqman al-Hakim alaihissalam. Ya'ni da'a ibnahu ila tauhid wa nahahu 'ani syirk. Di wasiatnya yang pertama, apa yang beliau dahulukan yaitu menyeru anaknya, anaknya sendiri, putranya kepada tauhid dan melarangnya dari kesyirikan. Ma ba'da dzalik ja'a amruhu bis-shalah. Baru kemudian disusul dengan perintah-perintah yang selanjutnya, salat, ya. Wal amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan juga perintah atau wasiat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hadza minal adillah ala hikmatihi. Ini menunjukkan hikmah yang ada pada diri Luqman alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah memberikan hikmah kepadanya ketika dia menyampaikan nasihat dan wasiat. Ternyata dia mendahulukan perkara yang paling penting yaitu perkara tauhid dan memperingatkan anaknya dari perkara yang paling berbahaya yaitu asyirik, kesyirikan. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.